Oh, fasih ngono. Wong kula niku wis ngerti tajwite ta soal e. Jenengan lak misuh ora ngerti tajwite panjang pendeke ra pas. Niki carane Gusti Allah komunikasi. Padha kali kula ajeng olahraga tiba bluk ngoten niku. Saya tidak menganggap itu sebagai musibah, tapi niku cara Gusti Allah pengen omong-omongan kali kula. Mila begitu kula tiba bluk niku kula mboten maca innalillah, tapi bluk langsung kula maca alhamdulillah. Takoni bojo kula kok alhamdulillah bah iya wayahe tiba wayahe tibluk ngono niku cara komunikasi. Tapi kok awake dhewe niki kadang-kadang orang-orang ngoten niku model begitu diwenehi musibah karo Gusti Allah malah semakin ngadoh. Kadang-kadang kan ngeten ana kalane wong niku diwenehi enak justru lali karo Gusti Allah, diwenehi anugerah malah kadang-kadang lali karo Gusti Allah. Mila lak kula ngomong ngoten niki karo ngomong sing susah. Ya niki kula omongke termasuk soalé sing rawuh mriki insyaallah wajah-wajah susah to niki nggih. Mila ya wong jenengan niku mangkat ngaji jenenge sakjane iki mung mergo seneng karo kiai apa mergo menghindari masalah iki bedane tipis kok ngoten niku lha. Ya padha karo kula ngomong kiai-kiai ngajak ziarah wali songo niku lho. Sakjane iki mergo tresno tenan karo wali songo apa golek selisih margin kan aku ya ora ngerti kan. Wong ana kalane mung kadang-kadang mung golek bathi to ngoten niku ya. Ya kan kula rasuudon kula mung menebak tresno tenan karo wali apa sak janjane mung golek selisih margin nominal ngoten niku kan beda tipis Pak. Ngoten niku. Lah menika kok kula ziarah wali songo ning makame Kanjeng Sunan Kalijaga kok ketemu tiang jenengan sampun pirang dina teng mriki? Oh kula namung badhe ngedhokke kopi kok umpamane ngoten niku. Yo rezeki niki dhewe-dhewe rasa ngiri. Yang ngono kuwi ra kena direni. Wong Gusti Allah iki mbagi rezeki ra tau salah. Dimanggake dhisik kepiye to? Lah ngono. Wong ditinggal dijarke lah aku ra ngerti kon ngombe apa kon ngedol ora ngerti aku. Aja salim sem tanganku lara kok salim salim. Mung kopi cangkir cilik njaluk salim, Bro. Kula niku lak mergo seringe ziarah teng makam wali. Dadi wong ziarah wali nika mong mergo tresno karo Kanjeng Nabi napa mergo dioyak-oyak bang niku ya betul sampe hafal ya begitu ning aku ki apa. Dadi ana kalane anugerah nikmat niku dadi ngedoke awake dhewe saking Allah. Padha karo ngeten ana tukang bangunan ning isor mandore teng dhuwur mandore teng dhuwur tukange niki diantem dhuwit 20.000. Niku kadang-kadang kalih tukange sing dijikuk niku namung duwite ora ndelok sapa sing ngantem duit. Cemploki plek. Menurut ulama kira-kira aku jek 10 tahun meneh iki aku wis duwe apa ya? Kirane niku dawa lah ulama mboten. Sing dipikir niku namung 2 menit. Mila kula mbiyen gadah kiai teng Nganjuk. Saben ajeng sare kiyaine niku inspeksi ke dapur. Bojone takon, "Isih duwe apa ning dapur?" Tasih wonten beras, tasih wonten sayur. Yang didempunyai jawab lah niki dum teng tangga-tangga Pak Kiai sesuk santri-santri mangan nopo jawabane Pak Kiai niku nopo apa kowe iki jeison jamin nyawamu tekan sesuk isu dumen apa kowe jeison jamin nyawamu tekan sesuk isu lho mila kiai-kiai niku uripe bahagia soalnya nopo standar hidupnya itu minimal awake dhewe niki lak mboten Pak begitu urip sing dipikir anak-anake waduh umurku wis tuwa, anakku rung mapan, sesuk laku mati anakku kepiye? Wis duwe, anakku papat, omahe mung loro, sesuk ngedume kepiye? Niki salah, kudune sing urip niku mikir sing mati ora kok sing arep mati malah mikir sing urip. Jadi utekmu ki kuwalik-walik tak kandhani. Ayo, sing tuwa-tuwa, biasane ngoten niku napa mboten? Nggih kok. Iki kuwalik. Maka menurut Ibnu Athaillah As-Sakandari wonten kitab Hikam menika kunci bahagia niku napa? Liyakilla matafrah bihi yakilla matahzanu bih. Semakin sedikit yang membuat kamu senang, maka semakin sedikit yang membuat kamu susah. Tapi semakin banyak sing gaweke awakmu dadi seneng, semakin banyak kamu kecewa. Mila wadalu kula matur to. Standar uripe biasa-biasa. Pon lanang niku lak standar uripe ngoten niku. Aku lak mulih kerja, bojoku kudu mbukake lawang. Kudu aku teko kudu wis gaweke kopi. Begitu aku teko ning meja makan kudu wis ana panganan komplit. Kudu arepe adus wis kudu ana banyu panas. Begitu aku teko bojoku wis adus ayu dandan wangi. Sak piturut. Semakin banyak napa niki? Parameter yang membuat kamu bahagia, maka kan semakin banyak kecewa. Begitu mulih didodok lawange adalah bojone wis micek. Ah. Ya ta? Lha kan ngoten, soal standar iki dhuwuren ngoten. Begitu mlebu kamar, bojone ndelalah 200 malah mung ongap, angop karo ngukuri silit niku. Wah. Kecewa jenengan mesti. Standar uripku kedhuwuren kok. Ayo nggih napa mboten? Niki pengalaman saka kitab Ibnu Athaillah kula terangke secara gampang teng jenengan. Semakin niku jenengan mboten bahagia. Lah kula niku santai kok. Bala santri kula kata. Kula ajeng mangan dalu-dalu bojo kula mumpun turu mulai ngaji ngeleh banget. Kula niku tenggon pengajian gelem mangan nak baru-baru niki. Lah mbiyen belas akhire ana ibu-ibu niku tau nangis kali kula walah, "Bah, balak jenengan mboten dahar. Napa mboten mesake sing masak kat pau." Lah kula dadi gelem mangan gara-gara niku. Lambian kula niku paling isin kan mangan gun pengajian. Sorry. Ya sing mangan wong-wong susah ngene iki lah. Begitu kula mulai bojo kula menturu. Kula niku ngeleh. Masak sayuran sewu, tak delok teng dapur niku tasih ana sayur asem. Kula yo ora nggugah santri, yo ora nggugah bojoku ngono. Wis lah mung ngono ta yo iso lah. Padha lah kali niki asisten kula nang nggodhok banyu mawon gosong kok kurang ajar tenan. Begitu kula nget Pak sayur asem iki. Ana telepon, lah kula angkat. Akhire sayur asem sing kula nget kula tinggal ning dhuwur kompor panas. Sutile niku ning jero panci. Bar 30 menit kula kelingan nget sayur. Akhire sutile tak cekel. Kaget mergo panas. Akhire napa? Aipun kula niku nyemplung sayur asem. Bluk ngoten. Niku lak sayur asem paling larang sak donya to niku. Sayur asem rasa handphone. Utawa handphone rasa sayur asem ngoten. Bluk. Niku pernah kejadian soalnya napa? Standar urip kula niku minimal. Mila kula niku biasa lah awak kula sehat bengi-bengi kula mulai santri kula turu ngoten niku. Pancine sahur kula masake mie dhewe, kula masake. Kula santai mau. Ora kok kudu-kudu ngene kudu ngene mboten. Soal standar kerja saya maksimal. Soal standar hidup saya minimal. Itulah yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Mila urip kula bahagia, penderek kula niku ora ana sing kuat melu kula ngaji. Bocah-bocah ngoten iki melu telung dina klenger tak kandhani. Iki ngopo iki? Ngantuk. Pelambokne Facebookan dhewe kok. Wong tuwae gelem gawe anak ora gelem jaga, Gek. Tak isone bocah-bocah cilik niku demo. Demo. Pake nyekel HP dhewe, mbokne nyekel HP dhewe. Ge anake iki dinggurke mawon nonton nek aja lho nggih. Mateng Ponorogo insyaallah. Luweh nemen tak kandhani. Jan karena wong tuwa iki tenan. Sing lanang nyekel HP, sing wedok nyekel HP, anake belas ra digatekke. Yo niku iki yo sing lanang SMS apa, sing wedok SMS apa niku ora ngerti aku. Ki karo guyang-guyu dhewe lho, mong pekok-pekok aku. Aku pengalaman. Yo ora mungkin. Ora mungkin. Ora mungkin salah. Jadi standar uripe niku minimal, standar kerjane maksimal. Mila kalau kula niku nyuwun sewu, ngaji, bareng ngaji kudu mangkat ning Jakarta ana bisnis. Kula mulai jam 5, jam 6 pesawat Jakarta kula mangkat. Dan kula teges. Tak bisa penderek kula nyuwun sewu, telung dina tepar. Padahal ning dalan sing micek ya pengawal kula. Ana panganan sing badhok ya pengawal kula, ngoten. Ana rokok sing ngerokok ya pengawal kula, kula ya ora ngerokok. Neng yo begitu mulai, sing tepar, sing pingsan yo pengawal-pengawal niku. Lah kula niku kaya wingi mulih ngaji saking Purwokerto jam 6 isuk, jam 7 semangkat teng Jakarta ngaji teng Bareskrim, mulih tangan. Soale napa? Standar kerja saya itu maksimal tapi standar hidupnya minimal. Yang diberikan orang lain harus maksimal, sing tak pangan kudu minimal. Mila ayatnya mengatakan lang tanalul birra hatta tungfiqu. Jadi Abdullah bin Mas'ud niku sabar mlaku. Allah, bismillah. Allah. Allah. Lihat ning kene iki. Semakin sedikit yang membuat kamu senang, maka semakin sedikit yang membuat kamu susah. Kula takoni. Gus, anake teng pondok niki rada nganu. Rada angel ngapalke Quran. Jawaban kula sederhana kok, ya wis lah, pira-pira jek gelem mondok. Ora sama amu anakmu. Mungkin mondok bayar larang-larang ora gelem ngapalke Quran, goblok lele. Nyuwun sewu, apa kowe muni-muni ki ndadekke anakmu pinter lak ya ora to. Kula dikabari kali kiai itu teng pondok niki ra diangel nggih pun apa kiai pira-pira jek gelem mondok, rampung pun wis. Anakmu nuwakal omongan anakmu ning sekolah gelut. Wis mumpun apa kiai namung gelut mawon kok pira-pira ora dodolan narkoba. Sing ngono wae to. Jika standar minimale mawon ngaten lho. Bojo kok ngap-angop, ngukur silit, wis ora apa-apa lah. Pira-pira jek Islam apa meneh Ahlussunnah wal Jamaah minimal ora Ahmadiyah lah ngono wae to. Standare uripe ngono wae, sing penting ora MTA lah ngono kuwi wae lho. Dadi ora usah terlalu kaku karo bojomu. Lho anak kula kelas 3 munggah kelas 4. Ujian matematika soal 10 salah kabeh. Kula kabari karo gurune. Kyai, nika anake wingi matematika soal 10 salah kabeh. Nggih mumpun lah. Kula mbiyen malah ra gelem melu ujian. Kuwi ngono wae jawabanku. Dadi kula niku ora tau stres, Pak. Soale kula gawe enteng. Wong sing akhire stroke sak piturute niku lak mergo dhisike karep ora ningali kahanan. Apa-apa kudu perfeksionis, kudu apik. Kamangka kahanane mboten ngoten niku. Ya akhire stroke kakean nahan iki mau. Yo tenan, nggih napa mboten, Bu? Jenengan ngerti stroke niku penyakit napa? Stroke itu penyakit yang disebabkan senyum yang tidak seimbang. Senyum seimbang itu kan ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Wong stroke niku guyune namung ngiwa ora ana sing nengen. Contohno le, contohno. Kan ngoten niku. Lah kula seneng mawon kok. Lah saniki pripun Pak Guru kersane? Kula nggih pengin ngerti sak janjane kelah kabeh niku masalahe napa. Ya kula kandhani. Nggih pun jenengan mang mara teng pondok. Nggih, ya. Begitu tekan pondok anak kula diceluk. Mas, nggih Pak Guru. Kok wingi ngerjake matematika soal 10 salah kabeh, ora ana sing bener. Niku pripun? Anak kula jawabe nggih nyanteni kok. Nyuwun sewu Pak Guru, kenapa semua salah enggak ada satupun yang benar? Karena kebenaran itu hanya milik Allah, Pak Guru ngoten. Pak aku ngomong lanjutkan le aku ngono. Pinter kowe aku. Gurune denger-denger nika. Oh alah. Cah bayi kaya bapakne iki ngoten. Eh jenenge mohon matematika kok makin tenanan makin tidak karu-karuan kok. Dadi standar kula iki ngoten niku, Pak. Mila begitu ngoten niku lak wong waduh gara-gara tiba iki ngetokke biaya kula kula nyantai mawon. Anane Gusti Allah ngene bakke aku iki lak mergo taun itu aku. Berarti aku kudu ngetokke duit kelawan aku tiba. Lah kula ngoten mawon. Ora kok menyesal waduh gara-gara aku tipelong dadak bayar rumah sakit. Kula ning rumah sakit sebulan ping pindho ganti bojo kula mlebu rumah sakit. Di sebulan niku ping 3 kula mbayar rumah sakit. Lah kula alhamdulillah mawon. Santai mawon arep njaluk ijol wong purba suman. Halah-halah, wong rupa-rupa susah kaya ngene ya ora mungkin tah aku. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, sak janjane tujuan ngaji niku supaya saling watawasau bil haq wa tawasau bisabar. Lah sepeda malih bahasane napa? Standar hidup minimalis, standar kerja maksimalis. Oh enak, enak. Ngono kaya Kanjeng Nabi, Siti Aisyah arepe sarapan. Seono sego apa ora? Mboten enten Kanjeng Nabi, mboten enten sego. Ya wis aku tak poso. Kanjeng Nabi. Standar uripe ngoten niku. Ana sego apa ora? Mboten enten Kanjeng Nabi, ya wis aku tak poso wae lah. Ora tau nesu, beda awakmu takon bojomu ana sarapan ora? Masa apa? Wedok model apa to, Bu? Wong cangkeme nanggo wae. Pancine sing lanang arep mangan sak-sake ra ono wae, nek kula mboten. Umum arep mangan ana sego ya kula gek, ngoten mawon to. Arepe kelon, bojone ra gelem melayani ya wis. Ngono wae. Lah kula arepe kelon, bojo kula turu ya kula mangan ning masjid. Tahajud, mboten ngeloni kentongan ngopo santai wae. Dadi urip kula ki santai mawon. Ngoten Pak Polisi, urip. Ning lak kerja sebagai polisi kudu maksimalis, aja minimalis, kudu perfeksionis. Tapi kehidupan di rumah minimalis mawon kok. Lah wong wedok iku lak duwe bojo polisi lanang nyenengke. Apa emak kongkon jawabane mung siji siap dan 86 laksanakan. Pak pengen dawet jabung siap dan 86 laksanakan. Pak pengen sate Ponorogo siap dan laksanakan. Repot niku lak sing polisi niku sing wedok, sing lanang wong sipil. Wah, kuwi medasi. Kamar izin dan rapi enak banget tapi arep kelon izin dan alah. Paning mesake banget guru ini. Standar minimalis iki raine iki standar minimalis iki. Yo dienggak enggak kelir ora langsung rene kabeh aku masuk angin. Cok tipis banget kayak triplek ya. Bilang ngeloni bojone apa ono rasane ngono kuwi tipis banget. Sallu ala Nabi Muhammad. Nggih, Bu. Niku kotak infak kanjeng mubeng selawatan dhisik, atang ngopi. Awas. Hidung kalau sibuk. Kowe bagian apa lak mengae ngene ngono ngopo? Kowe bagian apa kowe? Eh? Ngulur kabel. Lak mone ning panggung mung setor ae mbok menggat wae plip-plip. Yo melu nyanyi kowe mbae kae. Lah iki sapa iki junior iki? Ku anake penyanyine. Walah men jatahe dobel ngono ta nyono ya. Rasakan ketipung. Ndak kaya dangdut. Nyanyi mbak eh, kok ngokon aku hop sik meneng wae ngopo ning kene yo nyanyi kok malah ngenteni aku nyanyi ya aku capek kok malah ngandalke cangkemku ning mbak iki lucu kok apa bedane sapi karo mbak e sapi kan sing dikeluh irunge iki ndase dikeluh iki lho ayo mbak nyanyi mbak karo mas iki sallu ala nabi Muhammad. Kau mati, mukti wong kalene datan gingsir saya warso kok tambahi ngopo wong lagune wali diputus-putus amplopmu gelem ra disunat ayo iki meneh bareng ngapusi aku ra iso ada Cangkeme penyanyi ini kurang ajar. Jenenge disunati lah nyanyi. Sallu ala Nabi Muhammad. Bon rampung nggih pengajiane? Lha wong tuwek kemayune. Wis wong tuwa sandale ping ya Allah. Gaul tenan kok. Andar uripe iki lho ping. Kalau wene contoh, wong niku lak gelo niku lak mergo kadang-kadang duwe to. Laran duwe malah ra gelo. Dadi teng kitab Hikam niku ana cerita ngoten iki. Ana raja niku diwenehi oleh-oleh cangkir keramik. Apik, suwenenge ra. Wong Jawa Timur lak ora seneng, suweneng. Ora, pawol. Suwenenge pawol. Mila lak wong Jawa Timur karo wong Batak kuwi lak perang. Nembaknya cepetan wong Batak. Batak tembak dor. Ponorogo tembak ngono ta. Dor. Suwen wis mlayu. Wong Batak gajul. Lah wong Ponorogo kewajul. Sandale powing. Sandale powing, bajune kembangan. Wah, jan. Jilbabe ijo, eh? So ngomong wayu mau tuwek. Nama-namanya kayak Marsanda nih. Iya Marsanda. Saat niki yo Markaban. Nama-namanya bu sini namanya jenengan bu, eh? Buyun. Nah, Buyun niki biar nama-namanya bunga desa. Iya niku bunga bangkai nama-namaan. Moga-moga Buyun panjang umur. Sakmu dari ramati-mati. Amin ya Allah. Jadi honor iki lho cah tipis iki ora wiri aja iki. Sregep banget cah iki. Awak-awak tipis. Ora mung 2 cm to kuwi. Ah ya ta? Bocah lak tipis niku ndi manuk ora lenu iki. Cah tipis banget. Sallu ala Nabi Muhammad. Lah teng Hikam niku lak dipun sebataken. Ana tiyang niki diwenehi raja, diwenehi cangkir ngoten iki terbuat dari keramik. Apik niku. Suwenenge ra umum. Dadi napa? Saben-saben ajeng ngunjuk rajane niku ngrasake nganggo cangkir saking keramik niki, Pak. Mbeni ngombe, njaluk nganggo niki. Lah satu saat takon karo penasihat kerajaan. Eh penasihat piye raja? Apik apa ora? Apik sangat nih. Terus menurutmu kepiye? Miturut kula mergo niku barange apik, mendingan jenengan boten usah gadah mawon. Rajane lak bengok. Oh wong goblok, wong barang apik kok ora oleh duwe. Akhirnya nopo? Satu saat tangkire niku pecah. Akhirnya gelo. Begitu gelo, bocah niki ngom, raja niki ngomong, "Oh, bener penasihatku. Umpama mbiyen aku ra duwe, aku ra bakal gelo." Anane gelo niku lak mergo duwe. Standar hidup yang sangat minimalis. Ya yes, padha karo niku lah. Padha karo Abu Nawas. Tonggone selamatan, Abu Nawas ra diundang, ora nesu. Dor wong Prabu Sumane. Tonggone selamatan ra diundang. Wah, wis merengute seminggu ra wis-wis pokoke. Penyumbang delala ora diteri. Wah, wis masalah nih, masalah. Wong Prabu Sumane ku lak tonggone ewoh nyumbang niku ra ikhlas. Ikhlas apa mboten? Lah ikhlas niku berarti jenengan nyumbang, sesuk genti jenengan ewoh tanggamu ra nyumbang kuwi ra nesu. Kira-kira awak menesu apa ora? Ah, ya muni-muni sakmodare kuwi ya. Iki duwe perasaan apa ora to? Aku mbenke nyumbang 200.000, mbahasan aku ewoh kok saiki meneng belas pura-pura gak tahu ngono kuwi. Apa meneh jilbabe ijo jenenge Bu Yunas. Remuk remuk. Abu Nawas niku tanggane selamatan ra diundang ora nesu. Wes ra popo. Abu Nawas sok dinyek. Akhirnya napa begitu tanggane niku selamatan, Pak. Abu Nawas medal saking daleme nggawa lendang ngoten iki joget-joget ning ngarepe sing duwe hajat. Akhirnya napa bleduke mlebu omah kabeh. Begitu bleduke mlebu omah kabeh sing duwe omah takon karo Abu Nawas, parane, "Hei Abu Nawas, nggih kula. Sak janjene tak cilik apa wong gedhe?" Dijawab kali Abu Nawas, "Lah miturut jenengan, ya wong tuwa." Napa jawaban Abu Nawas? "Lah wong tuwa ngopo ora mau undang selametan." Abu Nawas dilawan. Lha kula mbiyen tau ketemu Gus Dur niku lho takon, "Gus, jenengan niku kok lucu, napa jenengan nyontok Abu Nawas?" Ora nyontok ki ora, tapi aku seneng maca bukune Abu Nawas. Abu Nawas niku apa serasa guyon. Berarti udan deres, Abu Nawas melayu, ana kiai-kiai ulama-ulama. Abu Nawas delok, "Eh Abu Nawas, udan kuwi lak rahmate Gusti Allah. Lak kowe mlayu berarti ninggalke rahmate Gusti Allah." Jawabane Abu Nawas napa, Pak Kiai? "Oh, aku njen ninggalke rahmate Gusti Allah daripada awakmu, rahmate Gusti Allah kok didak-idak." Lah sira to kuwi? Lah ana udan ramlayu lak padha karo ngidak-ngidak udan berarti ngidak-ngidak rahmate Gusti Allah. Cerdas ya, Bos, gitu mriki. Padha Harun Ar-Rasyid niku raja zamane Abu Nawas. Delok wong adus ning pinggir kali. Wah, ndelalah adus iki SMS silite metu setitik. Wah. Ning sing ngadus ki wonge wayu, ora tuwa kaya Buyun ini ki ora, wayu. Wayu. Oh, lak e Buyun wis loyot kabeh niku. Wis kisut kabeh kae. Ki wayu, Harun Ar-Rasyid niku kepencut. Arepe diparani kok raja, ora diparani kok pengen, ngoten. Aduh karo kula sesuk niku ajeng syuting film Ta'aruf. Isih kemilian niku ayu apa mboten? Yo ayu aku. Pengen apa mboten, Mbah? Yo hooh, aku ngono ta. Terus pripun? Yo ngempet aku ngono. Mosok kiai ngajengan. Aku yo ngono ta. Oh, yo ngempet. Harun Ar-Rasyid nggih ngoten niku. Akhire mulih Pak Kiai Harun Ar-Rasyid niku ceritane. Begitu mulih tetep kelingan mbake sing ngadus ning pinggir kali iki mau. Wong mergo mliding tenan ta. Kayak isu-isu panter lah, ini sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter. Wah, lah Buyun ini lah wis STMM, setengah tua meh mati. Ini kita apa kan? Lah, akhirnya apa Pak? Sehari semalam niku Harun Ar-Rasyid niku raiso turun. Akhirnya gawe woro-woro, sapa wae tukang cerita, sing iso cerita ning ngarepku, lan dadekke aku iso turu, tak wene hadiah. Dadi golek tukang cerita sing iso gawe rajane turu. Ana wong teko, critane apik banget. Malah Harun Ar-Rasyid ora turu, ngrungokke. Akhire napa? Ngomong, "Kowe kon crita ben aku iso turu, malah aku melek gara-gara critamu apik." Gagal kuwi. Sampai wong telu gagal kabeh. Akhire Abu Nawas teko. Abu Nawas teko. "Jenengan padhes napa? Pokoke sing iso gawe aku turu, tak wene hadiah." "Sing oke." "Oh nggih." Akhire Abu Nawas niku crita. "Raja, semute niku mlebu teng kupinge raja." Begitu mlebu, kan kupinge mambu, medal saking kuping. Begitu metu sanga kuping, semute mbaten, kok mau kupinge mambu ki ambune apa? Semute mlebu kuping meneh. Mbasane jero kuping mambu, metu meneh. Begitu metu penasaran ambune apa mlebu meneh. Dadi sak jam niku belum diceritane niku mau mlebu metu. Mlebu. Lah Bu Nawas lah ngantuk. Iki cerita apa? Wong cerita kok semute mlebu kuping metu saka kuping. Mlebu metu, mlebu metu. Akhire Bu Nawas ngantuk. Begitu nuwun rajane ngantuk. Begitu ngantuk turu ditunggoni. Sak tangine begitu tangi Abu Nawas nagih hadiah. Lah ngapa kowe njaluk hadiah karo aku? Awakmu lak janji lak aku cerita iso gawe turu mau kaya hadiah. Diraja niku kok jengkel gara-gara mau cerita semut mlebu ping metu meneh. Begitu mlebu kamu ambune curuk kepok-kepok mlebu meneh. Maka ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Kula lak ngomong Ahlussunnah wal Jamaah itu nisbatnya hanya dua sebenarnya. Saat ini kita di Indonesia ini. NU utawa sedikit Muhammadiyah. Kalau di luar itu saya pikir saya meragukan Ahlussunnahnya. NU atau Muhammadiyah walaupun belum 100%. Niku lak kula takoni kali wartawan, Gus, di Indonesia itu yang disebut dengan Ahlussunnah 100% niku NU, Muhammadiyah mus mulai walaupun belum 100%. Kalo saat ini kata amale wong Muhammadiyah ini kaya wong NU. Senajan to mung diganti-ganti jenenge. Tahlil diganti bacaan kalimat thayyibah. Sing sini diwaca padha. Selawatan diganti senik musik religi. Ziarah kubur wisata religi. Gua ya wisata religi. Ning yo wae ora sampe melu-melu tetep mau wisata religi. Maka di Arab Saudi itu sekarang pemerintahnya mengharamkan orang haji atau umroh itu dengan bahasa wisata. Enggak boleh. Lah wong Indonesia niku pengine ziarah kubur tapi mergo ziarah kubur niku dinggo jenenge diganti wisata religi. Wah, buyun tindak pundi wisata religi. Teng makame sinten? Teng makame Mbah Hasan Besari. Alah, wong ning makam kok wisata religi. Nggo ayo kae. Begitu mulih takone bojone, "Assalamualaikum, Mbah." Efek dari wisata religi. Waalaikumsalam, Mamah. Mamah yun tindak pundi? Tandur, Papah. Ngoten niku. Tandur kok sandale pink ben gaul papa ngono. Mutar wiyun yo. Takke ngono lho cedake ra ndomblong wae kowe. Standare kiai-kiai niku kenapa kemudian urime niku nyantai? Sing kan balik niki kok liyakin la matafrahu bi, yakin la matahzanu bi. Semakin sedikit yang membuat kamu senang, maka semakin sedikit yang membuat. Tapi lah uripmu kuwi sing gawe iki seneng. Uripku kudu ngene. Kudu duwe omah. Kudu duwe mobil, kudu duwe pekerjaan mapan, anakku kudu pinter sak piturute. Kulo standare minimal mawon. Mana Gus Muta iki? Tak pikir sing tipis mau. Napa sing tipis mau bojone buyun. Di Gus Muta iki ngaji terus ra taune pondok, ki pondoke saka peni sapa? Ah wis apa-apa ana wong-wong kiai ning omah sing ngajari ngaji kok. Lah kulo sampe mawon. Karena memang kiai-kiai itu standar hidupnya itu minimalis, maka nyuwun sewu. Wong-wong Ahlussunnah itu tingkat pom anuwun sewu. Kehidupan beragamanya niku slow-slow mawon, ora terlalu atos. Karena standar hidupnya niku minimal. Maka jenengan persani, kiai-kiai NU, kiai-kiai Ahlussunnah niku. Wong ngene iku lak santai-santai mawon. Lah kiai-kiai non Ahlussunnah niku lak dhek-dhek demo to. Ulamae dinyek, rumangsa dinyek, demo. Kalimat tauhid rumangsa dinyek, demo. Terus napa meneh? Nabine dinyek demo, maca ayat salah demo. Uripe niku gak enak soalnya standarnya terlalu maksimal. Lah wong NU niku Ahlussunnah wal Jamaah, aksi bila tauhid ora perlu demo, cukup tahlilan. Aksi bila nabi ora perlu demo, cukup selawatan. Aksi bila negara ora perlu demo, cukup istighosahan. Aksi bila Quran, semaan. Aksi bila ilmu, kan. Aksi bila buyuni sandal ping ngono ki wae sore. Niki buku tua ta niki. Ya sengaja kula. Ujiane buyun wis dihonek-honekke sik iso nyangoni apa ora. Ngono ki ujian ya wasi. Lah nganti gara-gara digarapi kok disunat kan ya tanda-tanda to. Tanda-tanda mawon. Berarti ya atine rung iso nampa perkara sing bener. Ngono ki mawon. Cie benake jilbab cie. Salah tingkah, Bro. Ya berarti buyun ki matane waras iso mbetokke kiai ganteng karo kiai ora ngono iki. Buyun rondo napa? Oh. Rondo. Nggih. Rondo. Pantesan lirikane ning aku mau. Jambu alas ning tengah sawah wae lima sing mateng loro. Ayo ngaji sareng Gus Miftah sing isi rondo nang entuk jodoh. Iya. Yeah. Langsung buyun. Amin. Nek ya buyun rasa ngarep duwe bojo ganteng kaya aku. Lah aku luwih nom daripada awakmu kok. Lah aku rabi karo awakmu ya sing mati aku dhisik. Ya aku iso keracunan to. Susu kadaluwarsa. Duh, mati lampune. Oh, cangkeme kurang ajar iki. Lampune mati, kecipratan susu kadaluwarsa cangkeme ngawur iki. Wo. Oh. Shallu ala Nabi Muhammad. Lah, niki wae soalé. Kenapa kemudian kiai-kiai ini awake dhewe niku pikire selo-selo to? Karena saat ini yang lagi rame lah teng Indonesia niku ya nyuwun saya gara-gara pilpres kiai menjadi terbelah. Habib menjadi terbelah, tokoh-tokoh agama menjadi terbelah. Sehingga kemudian apa? Agama ini menjadi apa ya istilah cara sing gampang ini. Menjadi objek untuk dibicarakan sesuai dengan kepentingan siapa yang membicarakan. Maka di satu sisi kita melihat kiai-kiai sing lunak, di satu sisi kita melihat kiai-kiai yang keras. Mula kula kampanye pemilu damai kali Polres-polres, Polda-polda kaya wingi teng Bareskrim Mabes Polri kula ngomong. Saya itu cita-citanya cuma satu, supaya tanggal 17 April itu cepat-cepat terjadi. Nggih napa mboten? Soale gara-gara nunggu 17 April niku rasane ra kepenak. Kaya kula kaya kula dalu kula ngaji teng Selahung. Ya Allah, mlaku ning dalan ora nyambung. Banyak sampah-sampah caleg di pinggir dalan. Munggo kula niku gambar-gambar caleg niku sampah wae, ngrusak pemandangan. Nggih napa mboten, Bu? Nandur pelem tukule gambar caleg. Setan saat ini merasa terjajah dengan gambar caleg, maka mereka tidak mau tinggal di pepohonan karena kalah dengan gambarnya caleg. Bahkan setan itu gumun delok gambare caleg cangkeme merenges ra mingkem-mingkem. Ngomong apa dok ora iki tak ajar iki ora caleg. Kan iki bukan caleg. Sampah. Ki fotone iki lho macam-macam. Delokan fotone caleg lho. Bentuke macam-macam ana sing ngene iki. Ana sing ngene iki. Ana mana sing kemayu? Nah, ini iki. Ana mana teng Yogyakarta niku nyuwun sewu. Gambare wali ndase ning isor. Lho tenan, gambare diwalek, sirahe ning isor. Gek tulisane napa? Siap jungkir balik untuk rakyat. Halah-halah. Cangkem ra percaya. Siap jungkir balik apa? Nyatane ya nguntal duit 150 juta tangkep ning KPK ning Surabaya. Kula iki delok-delok wonten niku mesake. Bu ya caleke sadar lingkungan, jangan memaki dilestarikan. Ngoten Pak Kiai. Oh sak niki ngawur kok dipakoni. Oh alah Gusti. Tak delok ning dalan ana buyun apa ora iki. Buyun mboten nyalek. Nah, ora usah nyalek. Lah saiki lak buyun nyalek rondo. Sing nyoblos sapa wong ora duwe bojo kok. Lah ya ora. Buyun gemes karo aku. Mila lah kula takoni kare kanca-kanca Mabes Polri, Gus cita-citanya apa? Segera berakhir 17 April. Supaya napa? Ndak normal. Kehidupan bernegara kita itu hari ini tidak normal dan kehidupan beragama pun tidak normal. Maka nyuwun sewu, agama ini dijadikan komoditas untuk menarik masyarakat supaya milih calone dengan menggunakan dalil-dalil yang menguntungkan beberapa pihak. Mila ngawur. Sing donga, ya Allah, menangkanlah calon kami. Wow. Karena kalau calon kami kalah, saya khawatir tidak ada yang menyembahmu lagi ya Allah. Kuwi lak koplak uteke. Kuwi iki doa perang Badar. Kanjeng Nabi pasukannya mung 313 melawan orang kafir Quraisy ribuan. Maka Kanjeng Nabi ndonga niku. Ikilah wong Islam pasukan kulontek, sesuk wis rono sing nyembah. Konteksnya perang Badar. Kenapa digunakan doa ini sebagai doa untuk pilihan presiden? Kan ora nalar uteke Nino Warisman. Ora nalar. Mila gara-gara Nino Warisman ndonga niku kula wingi numpak pesawat ketemu pramugari wayu. Ora kaya buyun ora wayu. Begitu ketemu pramugari wayu kula ndonga. Donga kula napa? Ya Allah, jadikanlah dia istriku ya Allah. Kenapa? Karena kalau dia tidak saya nikahi, saya khawatir tidak ada yang menikahinya ya Allah. Aku banyak mbahmu, Bang. langsung yuni kok langsung ndongone kaya Neno Warisman ya mau. Ya Allah muga-muga Gus Miftah mayuh kula ya Allah. Bu Yuni iki ora kada luar sale. Karena susune fragmentasi. Kaya Yakult. Ya. Halo Bu Yuni. Iya. Alah, menak-menak kecil bab terus. Santai. Ini komoditas ngoten lho, ngawur munan iki. Ngawur. Makane banyak orang-orang yang kemudian terpecahkan gara-gara persoalan iki tok. Maka kula ngajak cerita Isra Mikraj ini jadi spirit, jadi penyemangat. Semangatnya nopo, apapun keadaan bangsa hari ini, selama di dalam hati kita punya Allah, maka semuanya insya Allah akan diselesaikan oleh Allah Ta'ala. Amin. Anone Isra Mikraj itu kan berangkat dari masalah. Gini apa badan? Anone Isra Mikraj itu kan ana asbabun nuzuli. Lah orang-orang sekarang justru membaca ayat dan menafsirkannya, tapi lupa dengan asbabun nuzulnya. Saat dengnya kalau terus ke bapak kan ini. Contoh nih, ayat yang dijadikan dasar untuk menolak tahlilan, mendoakan orang mati niku napa? Surat At-Taubah ayat 89, ambotan salah. Wala tusolli ala ahadim min mata abadan wala takum ala qabri. Janganlah sekali-kali kamu Muhammad mendoakan mensolatkan orang yang mati salah satu di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri di atas kuburannya. Ini dijadikan dalil oleh orang-orang seperti MTA, seperti Salafi, seperti Wahabi untuk menolak ndongake wong mati. Mungguh kula blinger. Soale ayat niki ana asbabun nuzule. Rikala Kanjeng Nabi ajen nyolatke jenazah Abdullah bin Ubay di kota Madinah, ditegur karo Gusti Allah, Abdullah bin Ubay kuwi wong kafir, aja mak salatke. Asbabun nuzule lak niku. Mereka tidak bisa melihat sing dimaksud ngala ahadim minhum. Minhum kuwi sapa? Siji wong munafik, loro wong kafir. Aja mak salatke. Lah ternyata ayat ini dijadikan dasar gebyah uyah pilih ndongake wong mati niku dilarang karo Al-Qur'an. Kuwi jenenge jaka sembung bawa golok, gak nyambung blok. Ora ngono wuyune. Ketua panitia ta? Ketua panitia repe dadi kiai. Awan bengi ngopeni santri. Malam ini aku diundang ngaji. Ingat Bu Yuni sebagai ketua ya, saya pulang harus disa. Salami rangus-rusunya. Jadi orang melupakan asbabun nuzulnya niki, Pak. Lah, kenapa terjadi peristiwanya Isra Mikraj kan nyambung itu mriki niki? Ya karena berangkat dari masalah. Dadi lak cara kuliah niku ana das sayen, ana das salem, das salem. Jadi onone masalah, kemudian bagaimana kita membelah ono dasayan karo dasalan ono masalah rono solusi nih akhirnya dasmu mana ono pak? Maka onone masalah itu supaya ono solusi. Awale Kanjeng Nabi niku di mikrot gini kula gara-gara Kanjeng Nabi susah, maka saat itu disebut sebagai amul husni tahun susah. Lah napa susah? Soale Kanjeng Nabi niku ana basarum mislu kula ngomong kali Mas Jauhar kanca kula kuliah. Dari semua nabi sing jenengan kenal 25 nabi niku sing paling kalan sapa? Kanjeng Nabi Muhammad. Mukjizate Kanjeng Nabi Muhammad ku aneh-aneh. Lak mukjizate Nabi Isa nguripke wong mati. Wah, ampuh tenan to. Nabi Muhammad niku kalan. Perang ya untune copot, sirahe ya metu getihe. Diantemi watu ya lara. Kanjeng Nabi Muhammad ngaten gitu, Pak. Ora ono sing ampuh banget, ora kaya Angling Dharma. Begitu kalah tambah ilmu. Begitu kalah tambah ilmu. Lah Kanjeng Nabi Muhammad itu nabi sing kalahan. Nabi yo kang ora mangan mergo ana sego. Nabi diantem watu yo sirahe bocor. Nabi diantem perang untune copot. Dadi enggak ada mukjizat sing kaya Nabi Isa. Ora ana kok kaya Nabi Ibrahim dibakar aja Namrud awake utuh. Ora Nabi Muhammad iku ora. Dipangan iwak kaya Nabi Yunus. Urip Kanjeng Nabi niku mukjizate biasa-biasa mawon. Lah saya ditanya sama jamaah, "Kenapa Gus? Kok ngaku ora duwe mukjizat sing ampuh?" Karena ingat, tugas nabi niku menyampaikan keakbaran Allah, bukan menyampaikan keakbaran dirinya. Demikian juga dakwah. Dakwah itu tugasnya dai kaya kula niku menyampaikan kebesaran Allah, bukan menyampaikan kebesaran Miftah. Artinya apa? Ukuran dakwah yang sukses itu adalah ketika jamaah yang datang semakin tahu dengan keakbaran Allah, tidak tahu dengan keakbaran si pendakwah. Nabi sing ape niku napa? Yang menyampaikan keesaan dan keakbaran Allah. Sehingga pun sewu inti dari ibadah niku napa, Pak? Inti dari ibadah itu kan supaya bisa membedakan mana kholik, mana ndi sing nyembah, ndi sing disembah. Napa Nabi Isa itu akhirnya dianggap Tuhan oleh orang-orang Nasrani? Karena Nabi Isa niku terlalu ampuh, sehingga orang-orang kemudian menganggap Isa sebagai Tuhan alias Yesus. Mila kanji Nabi Muhammad niku kamanungsan banget, dilara turu yo ngantuk. Mangan yo diketok-ketokke yo kanji Nabi ki yo mangan. Sehingga napa? Wong-wong paham bilih Kanjeng Nabi niku hanya utusan bukan Tuhan. Karena lak Nabi niku terlalu sekti, engko khawatir malah dianggap pangeran. Maka Kanjeng Nabi niku digawe masalah, digawe susah, bojone mati susah. Kuwi Bu bedane bojomu karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi bojone mati susah, bojomu kuwi rung mati golek meneh. Buyune mikir, iya, bojomu mati apa mau pegat. Muga-muga buyune husnul khotimah. Muga-muga buyun rabi meneh. Amin. Berapa apa lah rabi meneh payu ya payu mawon Gusti Allah ngersake. Apa to sira mungkin bagi Allah itu? Nggih napa mboten? Wong Gusti Allah ki ndadekke wong wedok ra duwe bojo semeteng iso kok. Maryam? Ayo. Iso wae lho. Buyun rabi karo kipli. Yo iso wae. Shalli ala Nabi Muhammad. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo jalal wajan Quran najan sakalimah lamun ora dikirimi banjur bali beres milili bali nang kuburan mangku tangan Melodi urepno remangku tangan wae. Melodi tok, melodi tok wae. Rasa gondang dutan sing ndomblo. Kok ndasku mumet ya? Kuwi melodi apa? Arep mlebu ki bingung aku. Wes intro. Wes sine. Jamaah kok nyanyi dhisik baru mau eloni ngono wae. Aku melu awakmu mumet aku. Ki lha kok bingung ki lho, endi cangkem ndi silet ra ketok e. Suban iki jan wasaku kok. Ya, sholli wa sallim da Sali Sepindah malih Sali wa salim da iman Allah Allah salli iki kelingan tanganmu ki enak. Kalau tanganku wis lara kaya aku ngene iki. Mila mumpung iki enak digerakke. Lho pengajian ngene, semono iki yo apamu to, Bro? Bro iki lho, yo ngene lho. Lambok-mboke ngerti aku tangane tutupi ngene aku ngerti. Patir gelang karete ketok. Beda lak buyun kan mau ngene iki soalnya gelange emas. Ada ketua panitia je adake. Lho kuwi ngene iki Pak Kyai ketok gelange emas. Lah sing kae kae ya tutupi gudung soalnya gelangnya karet ta. Ono gue ngene ben kaya Bu Yuni aku. Kebacut. Yo ning BI. Sallu ala Nabi Muhammad. Lah jenengan ra gelem dongake wong mati, Bu Yuni ra gelem dongake bojone. Kebacut temenan ger. anak turunku koe ora wirang padha mangan tinggalanku lamun aku bisa bali ning alam donyo bakal tariring sing donyo ku sing sepidah malih musiknya meneng sholli wa sallim dala iman man Allah Allah sholli wa sallim dala iman Allah wal ali wal ashabi man qad sallu ala nabi Muhammad. Jadi Kanjeng Nabi duwe masalah susah diwene solusi. Maka jenengan nyuwun sewu, siapapun yang punya masalah malam hari ini, apapun masalahmu, yakin Allah mesti mene solusi. Mila kula sering ngomong, sing niki bincang kula dadi kajian teng kene lak sida kontrake tampa sepaur jam 3 kula teng Net TV. Materi ngaji niku sesuai dengan konsep saya apa? Manut wong TV kula wegah, kudu manut karo aku. Oh. Dialis lho, dialis. Harga diri, Bro. Kalau aku nanti sahur jam 3 akan saya sapa. Bu Yun. Bulno nganu, bulno ngene Bu Yun ora ana Net TV. Hai Bu Yun, yang di Ponorogo. Siapa Gus? Yang sandalnya pink. Saya bilang begini, salah satu rekaman TV ini kalau ngomong itu, kenapa orang berpuasa itu padahal wong poso niku luwe, padahal wong poso niku ngelak, padahal wong poso niku ora kepenak. Napa kok gelem sabar? Tegese gelem sabar napa? Umpamane buyun ki poso, mlebu kamar, mangan tel, mulih pura-pura poso, ana wong ngerti apa ora? Mboten. Ngombe es teh saka kamar, metu saka kamar, pura-pura lemes. Kayak ngapa, Bu Yun? Buktine apa? Ababku mambu, mambu pecel iki mau ta. Kaya kula ngaji ning Solo, wong takone aneh-aneh le. Gus, kenapa wong posoke ababe mambu? Jawab, mergo cangkeme rung dinget. Mambu. Mula sayur kae mambu mergo ora dinget aku. Lah wong kaya ngono dadak takon iki lah ya kurang ajar. Wong metabolisme tubuhnya itu karena ora bergerak akhirnya mambu kok dadak takon wong poso ngopo cangkeme mambu mergo ora dinget. Mila sesuk buyun tak pengin poso nyuwun sewu tutuke mboten mambu cangkemmu ngeten. Takon aneh-aneh aku. Oh, kula lak tanya jawab babak poso ning kok, Pak. Kula jawabane nganggo kitab Risalatus Syam, kitab Syam, kitabe Mbah Zainal Abidin Krapi. Aduh nyuwun nengke. Takone kan aneh lho. Gus, kenapa orang puasa itu kalau kentut di dalam air puasa? Lah ya iya aku. Karena kalau kamu kentut di dalam air berarti lubang anusmu di dalam air itu termasuk lubang salah satu yang jero banyu ngentut bisa jadi lubang anusnya terbuka banyune mlebu. Jadi begitu tut banyune mlebu. Lah begitu masuk ini membatalkan poso. Lu tahu kok tahu praktek ya aku. Lu kuwi lak kelepet tak sik apik kaya kula. Ola buyun ya beda. Begitu tut cara fikih ngono kuwi cara fikih. Kenapa orang berpuasa itu bisa bersabar padahal puasane kok lemes, awake ora kepenak, panas, luwe ngelak. Jawabannya sederhana, mangeling-eling. Hei wong Prubosuman eling-eling. Kenapa orang puasane ku iso sabar? Karena wong puasane ku yakin. Kenapa orang berpuasa mau bersabar? Karena adzan maghrib pasti datang. Jawabane niku. Lho, kan mesti teko. Ora mungkin adzan maghrib ditunda niku ora mungkin. Tegese napa? Napa jenengan duwe masalah kok kudu sabar? Karena yakin solusi dari Allah itu pasti datang. Kan ngoten, Kanjeng Nabi duwe masalah bojone sedo, pamane sedo susah, maka disebut sebagai amul husni. Akhirnya napa? Diwenehi solusi karo Gusti Allah bentuke hiburan. Hiburane napa? Piknik, piknik, piknike jenenge napa? Isra Mi'raj. Travele sinten? Travele Allah, jenenge travele Isra Mi'raj. Lho, kendaraane napa? Burok. Piknike teng pundi? Minal masjid ilal masjid. Tegese napa? Sing kudu jenengan contoh, Kanjeng Nabi niku susah hiburane teng pundi? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Tegese napa? Kanjeng Nabi susah kondolan dari satu masjid ke masjid yang lain. Maksud kula jenengan tiyang Ponorogo. Lah duwe masalah mang piknik, teng pundi piknike? Teng masjid. Orane gembira luka. Wong duwe masalah malane gembira luka, madake rupa buyun, buyun. Ya salah. Malah mangkane gembira luka ndelok munyuk. Tur kelas wong Ponorogo kurang ngajar kok. Niate ndelok munyuk ning gembira luka sangune 100.000. Bahasan pengajian delok Gus Miftah kotak infake 1000. Loh, berarti larang munyuk apa Gus Miftah? Berarti jenengan luwe ngajeni kiai napa munyuk? Oh, munyuk tak ajar bisa. Minal masjid ilal masjid. Mela kula nyritake Isra Mi'raj niku mung kon crita babakan salat tok. Lha kuncine teng mriki kok. Isra Mi'raj itu perjalanan Kanjeng Nabi dari Mekah menuju Palestina naik ke langit satu muta dengan naik kendaraan namanya Burak, menerima perintah Allah namanya salat, pulang ke Masjidil Haram sebelum Allah cah teka maca niku iso. Sing paling penting napa? Wong niku lak duwe masalah, yakinlah bahwa di balik masalah itu Allah akan memberikan solusi. Ora ana masalah sing ora ana solusine. Mila napa sakniki Gus Miftah kok seneng nembang Hasbi Rabbi Jalla Allah. Ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jalallah. Tidak ada penolong bagiku kecuali Allah yang maha agung. Allah sing nulung. Enggak ada satu masalah pun ketika Allah berikan kepada kita tidak memberikan solusinya. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Maka dalu menika jenengan kabeh yang Ponorogo sing rumangsa duwe masalah. Apapun masalahmu, yakinlah Tuhan akan menyelesaikan masalahmu. Tuhan Allah akan memberikan solusimu. Ketika engkau percaya dengan keakbaran Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang mustahil bagi Allah. Kere langsung sugih mawon iso kok sak labah. Wila buyun pengen rabi meneh lawa ngersake iso mawon. Nyatane wingi teng Makassar niku sing wedok 70 tahun, sing lanang 20 tahun. Kelakon kok. Kelakon buyun umure pinten? 25 lambemu bubu 25. Kemayune lho Pak. 25. 25 kempot kabeh. Ning buyune panjang umur kok. Umure pinten niku? 75 jenengan. Nggih. 75. 61. Panjang umur niku umure dawa niki menjang. Soale apa irunge pesek. Wong niku lak pesek kaya buyune iki panjang umur. Soale apa ambekane ngirit. Wong pesek iki lak ambekane titik le. Lah sing ngrung-ngrunge mancung niku cepet mati niku. Soale ambekane boros. Terus lah wong pesek niku nyenengke. Lah wong mancung ki ya Allah, lah pilek. Nyumun saiki lek gedhe lho cicik to. Muga-muga buyun panjang umur. Rabi meneh umur 20 tahun. Anane masalah mergo Gusti Allah kuwi wis nyiapke solusi. Kula tau tak dikoni, Gus, napa Nabi Adam itu ditokke sangka swarga iki sakjane awale ngerti apa? Itu bagian dari skenario nya Allah. Jadi onone menungso kejadian teng alam dunia kaya ngoten iki direns dari awal Kanjeng Nabi Adam kon gawe pelanggaran mergo termakan dengan hoaknya iblis. Maka kula wingi pas ngaji teng Mabes Polri kula ngomong, pembuat hoak pertama kali itu siapa? Iblis. Dan korban hoak pertama kali itu siapa? Nabi Adam. Lah mila kula ngomong lah teng media sosial, Nabi Adam iki kemakan hoak sekali ditesongko surga. Apa meneh wong saiki gaweane gawe hoak. Padha lah kula nyeneni caleg-caleg niku. Kalau hoak itu dilarang di media sosial, seharusnya caleg itu dilarang kampanye. Kenapa? Karena materi kampanye caleg 100% niku hoak. Dobos to. Caleg niku lak ragate loro modal lho. Wani sabar. Wani ngumbar janji, sabar dalam melaksanakan janji-janjinya. Caleg. Aku salat dadi caleg DPR Masjid Purbosuman tak sumbang. Begitu dadi tagih Pak Caleg pun sumbangane sing sabar ya. Mila larpe nyalek kadang-kadang kabeh disambantu, ana mbangun aspal, bantu dalan bantu aspal. Bangun masjid wenehi semen, ram bangun apa-apa wenehi bandoso. Begitu ora dadi jaluk meneh. Kula ambien dibantu bandoso, Bu. Saurunge dijaluk tak telepon, Pak Caleg larpe jukuk cukuken tumpak ana dhewe. Yang pertama, Kanjeng Nabi, Nabi mawon nate duwe masalah karena menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu basyarum mislukum. Duwe masalah. Mila jenengan ra usah duwe impian selama urip ning donya ora duwe masalah, ora mungkin. Ning donya niku sing ra tau duwe masalah mung siji, Firaun. Sing ra tau duwe utang mung siji, Firaun. Sing ra tau susah mung siji, Firaun. Mergo diuja karo Gusti Allah. Wong Firaun niku sililitan mawon ra tau. Tenang, gara-gara tau sililitan misuh-misuh Allah ngutus malaikat. Malaikat dandanono untune Firaun. Malaikat ditakon, "Lah napa Gusti kula kedandandani untune Firaun? Dandanono sing rapi, mosok Gusti Allah kok cangkem." Dilan jenengan teng mriki tiyang ponorogo kadang-kadang duwe masalah, kadang-kadang rampung ya lumrah. Kadang-kadang duwe dhuwit, kadang-kadang duwe utang lumrah. Lah jenengan iku seneng terus ra kula curiga, jangan-jangan buyun iki putune Firaun. Yang kedua, sebesar apapun masalah yang kamu hadapi di situ Allah tidak akan pernah tinggal diam. Maka konsepnya nopo hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir wala haula wala quwata illa billah. Lah santri kula keng pujian iki. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir cukup bagiku Allah. Maka pelajaran dari Isra Mi'raj hikmahnya malam hari ini yang pengen saya sampaikan apa adalah apa masalah yang kita seberapa besar pun Allah menguji kita dengan semua keadaan yang ada, yakinlah selama hati kita ada Allah nolong kita. Maka kula nate ngomong kali mbak-mbak PSK, mbak ono watu wake tulisane Allah, aku tau ndelok ning Taman Mini Indonesia Indah pameran zaman rame-rame ini ake nih. Ono ake watu tulisane Allah regane 3 miliar itu, regane 3 miliar. Lah kula ngomong kalau batu akik saja yang benda mati di dalamnya ada Allah harganya 3 miliar. Bagaimana dengan hatimu kalau di dalamnya ada Allah? Berapa harganya tak terhingga. Lah watu akik sing ono Allah yang mau regane larang. Ndak apa larange atine menungso kalau di dalam hatinya itu ada Allah. Maka dikatakan qalbun mukmin baitullah. Atine wong mukmin niku omahe Gusti Allah. Kok kula panjenengan sami atine ra bakal ditinggalke karo Gusti Allah. Buyun oleh ditinggal bojo, tapi ra kena ditinggal karo Gusti Allah. Ngono buyun nak soal bojo ora sama pikir. Insyaallah mereka berjodoh kok. Iya. Kipli mau dengan buyun? Langsung tak ijab Kipli. Kowe rabi karo rondo malah nyeneng Kipli. Ibarat tuku jaran, ora perlu ngajari iso mlayu dhewe. Sewae kok. Mun jam 12:30 pengajiane mun rampung alhamdulillah ya rabbil alamin. Jame larang ya 12:30. Pas jam 12:30 nggih dilanjutkan besok malam Kauman, eh? Oh, Patian Wetan. Larak, mau awakmu melu meneh. Oh, onjing ben. Mae, oh kutu ngene iki ageng Demang Kutu. Ki ageng Demang Kutu niku sing gawe reok tiyang Hindu. Tapi dianggap karo Bathara Katong ora mati. Moksa kaya pendukunge Demang Kutu niku ora nesu. Gelut. Carane ngalahke sapa? Niken Gandini. Rabi senjatane Ki Ageng Demang Kutu dicolong karo anake akhire kalah. Tane Demang Kutu gawe reyok teng Ponorogo. Napa reyok teko bare harimau dhuwure ana manuk dadak merak. Niku sakjanjane mbiyen nyindir Brawijaya Rabi karo Putri Campak utusane Ki Ageng Demang Kutu gawe reyok ndas macan dhuwure diwonehi dadak merak melambangkan raja gede kalah karo sebelum filosofi itu dirubah oleh Betara. Awakmu ora ngerti. Aku ngerti Kiai larang sih. Kaya sesuk bulan Juni apa Juli sing haule bahasan besari. Juli liyane kula sing pindho. Kula kathah ditane bahasan basari sendiri kula cerita. Oh, tidak ngerti. Lah aku ya ora ngerti. Lah wong kowe keturunane tok kowe. Nika qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Yune katuran jumeneng. Sandal pinge ketutup. Dene iki nyuwun kalih Gusti Allah. Napa mawon masalah kula panjenengan sampai yang dihadapi Allah memberikan solusi dari masalah yang kita hadapi. Amin Allahumma. Hasbi Rabbi aslih dzada bainin wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibnal fawahisa ma dhara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa tub alaina innaka tawwabur. Kula wasaken selawatipun Nabi Adam, bar kula selawat Nabi Adam jenengan donga kiyambak-kiyambak. Allahumma inni ashadu ilaihi sayyidina Muhammad. Ashadu ilaika ya Allah bijahi sayyidina Muhammad. Bijahi sayyidina Muhammad. Allahumma rizukna istiqamah. Allahumma rizukna bi ziyadatil ilmi wal rizqi wal ibadah. Allahumma rizukna ziyaratal makkah wal madinah. Allahumma rizukna bi alfi alfi quwah. Allahumma rizukna bi alfi alfi barakah. Allahumma rizukna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rizukna bi khusnil khatimah. A'udzu bika min su'il khatimah. Wa adkhilna jannata mal abrar. Ya azizu ya ghafur ya rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hasbi rabbi Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.